Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syiar. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan materi pengantar seputar hak suami istri dari kitab Siyasah Syar'iyah karya Abul Abbas Ibn Taimiyah dan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimallahu al-jami'. Maka disampaikan di kitab Siyasah Syar'iyah, maka di antara al-hukuk, di antara hak yang wajib ditunaikan adalah hak al-abda', hak hubungan biologis. Dan wajib dan kita berkewajiban untuk memberikan putusan di antara suami istri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu tahanlah istrimu dan berikanlah sikap-sikap yang baik, atau dilepas atau dicerai bi ihsani dengan baik. Maka wajib atas masing-masing dari suami dan istri untuk menunaikan hak pasangannya, dan hendaknya hak pasangan itu ditunaikan biti binafsin, dengan jiwa yang lapang, wan sirahi sadrin, dan dada yang lapang. Maka istri itu memiliki hak yang wajib ditunaikan suami. Ada hak istri fi malihi, di harta suami. Maka lihat perkataan Abul Abbas rahimallahu taala, beliau katakan dalam harta suami terdapat hak istri. Ini artinya tidak semua harta suami harus diserahkan ke istri. Dan kewajiban suami adalah dengan menggunakan hartanya dia tunaikan apa yang menjadi hak istrinya. Wa huwa, dan hak istri yang ada pada harta suami adalah as-sadaq, adalah hak mahar. Kemudian wa nafaqatu bil ma'ruf, dan hak uang nafkah, uang untuk belanja, uang untuk keperluan makan, bil ma'ruf dengan makan dan pakaian, bil ma'ruf dengan kadar yang patut. Kemudian wahakkan fi badanihi, dan istri itu punya hak pada badan suami, pada fisik suami. Maka istri itu punya hak pada harta suami dan pada fisik suami. Wawal usratu, dan hak suami atau hak istri yang ada pada badan suami adalah pergaulan yang baik. Wal mut'atu, dan kesenangan, yaitu kesenangan biologis, memberikan kepuasan biologis kepada istri. Oleh karena itu, jika seorang suami melakukan ila, yaitu bersumpah tidak menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan, dan dia ngotot tetap mempertahankan sumpahnya setelah genap 4 bulan, istahaqqat al-furqata bi ijma'il muslimin, maka istri itu punya hak untuk berpisah dengan sepakat kaum muslimin. Wa kadzalika law kana mahbuban, demikian juga jika ternyata suami punya permasalahan, yaitu majbuban, kemaluannya terpotong, aw ininan, atau lemah syahwat sehingga kemaluannya maaf tidak bisa berdiri, la yumkinuhu jima'uha, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk memberikan kepuasan biologis kepada istri. Boleh jadi karena penyakit gula misalnya, maka penyakit gula satu hal yang ditakutkan oleh banyak suami, manakala itu menyebabkan tidak adanya kemampuan suami untuk memberikan layanan biologis pada istrinya. Dan aturan syariat, jika suami itu karena problem alat vitalnya sehingga dia tidak memungkinkan untuk menjimai istrinya, memberikan nafkah biologis pada istrinya, falahal furqatu, maka istri punya hak untuk pisah. Wawatuha wajibun alihi inda aktsaril ulama'i, dan menyetubuhi istri itu wajib menjadi kewajiban suami menurut pendapat mayoritas para ulama. Ternyata nafkah biologis, kita jumpai di sini faedah nafkah biologis untuk istri itu bukan satu hal yang ijma, bukan satu hal yang disepakati oleh para ulama. Namun nafkah biologis untuk istri itu wajib menurut mayoritas para ulama. Berarti ada pendapat di luar mayoritas, iya. Waqad qil, pendapat di luar mayoritas mengatakan innahu la yajibu iktifaan bil ba'isit at-tabi'i, nafkah biologis itu tidaklah wajib secara syariat, karena syariat merasa cukup dengan faktor pendorong yang alami. Maka normalnya laki-laki, dia kemudian di sampingnya ada perempuan yang halal untuk dikumpuli, maka normalnya dia akan mengumpuli istrinya. Dari dua pendapat ini, waswabu pendapat yang benar, kata Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam rahimallahu ta'ala, annahu wajibun. Bahasanya nafkah biologis untuk istri itu bukan hanya mencukupkan diri dengan dorongan sebagaimana layaknya laki-laki, namun itu adalah sebuah kewajiban. Dalla alihil kitab wa sunnah wal usulu. Dalil wajibnya memberikan nafkah biologis untuk istri adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan sejumlah kaedah. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi lihat sahabat Nabi ini banyak salat dan puasa, maka Nabi ingatkan, "Inna li zawjika 'alaika haqqan." Sesungguhnya istrimu itu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Ya. Demikian tadi kutipan perkataan Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim rahimallahu ta'ala. Kemudian komentar, catatan tambahan dan penjelas dari Ibn Zaymin rahimallahu ta'ala, beliau katakan, apa yang disampaikan oleh penulis satu hal yang benar, tidaklah diragukan wajib bagi suami untuk mempergauli istrinya dengan baik, sampai-sampai dalam masalah hubungan biologis atau nafkah biologis. Tidaklah halal bagi suami melakukan tindakan tidak pernah memberikan nafkah biologis illa li ajzihi, kecuali jika dia tidak mampu memberikan tidak mampu melakukan hubungan biologis. Maka seandainya suami itu tidak melakukan hubungan biologis dalam rangka menyusahkan istrinya, kana athima, maka pada dasarnya dia berdosa, karena istri punya hak. Wa idza kana huwa, seandainya suami mengajak istri ke tempat tidur dan menolak, maka datanglah laknat malaikat untuk sang istri sampai pagi tiba. Fakaifa takunu hiya turidu hadza syai'a wa huwa yaduruha, maka jika demikian bagaimanakah mungkin ketika istri itu menginginkan dan berhajat dengan nafkah biologis, namun suami malah menyusahkan istri dengan tidak mau mengumpulinya. Wa amma idza kana ajizan, adapun jika memang kondisi suami tidak mampu mengumpuli istri, fal amru ilallahi azza wajal, maka urusannya kembali kepada Allah azza wajal. Maka yang benar sebagaimana kata Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim rahimallahu ta'ala, dalam masalah hubungan biologis, nafkah biologis tidak mencukupkan diri dengan faktor pendorong normal dan alami. Namun yajibu ala zauji, wajib atas suami untuk jima, untuk memberikan nafkah biologis kepada istrinya bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Ya. Kemudian, maka pendapat yang benar, pendapat mayoritas para ulama, wajib mengumpuli, memberikan nafkah biologis. Jika demikian, berapa lama, berapa waktu, berapa kewajiban minimal hubungan biologis. Kembali kepada perkataan Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim rahimallahu ta'ala, thumma qil yajibu alaihi wa ta'uha kulla arbati asurin marotan. Maka ulama yang mengatakan wajib mengumpuli istri berselisih pendapat tentang minimal nafkah biologis. Pendapat pertama mengatakan wajib sekali per 4 bulan. Waqil, pendapat yang kedua mengatakan yajibu wa ta'uha bil ma'rufi, wajib mengumpuli memberikan nafkah biologis dengan kadar yang patut. Dan ini ala qadri kuwatihi wa hajatiha, dengan menimbang dua hal, kemampuan fisik suami dan kebutuhan istri terhadap nafkah biologis. Kama tajibu an nafaqatu bil ma'ruf, bagaimana wajib menafkahi, memberikan, memenuhi kebutuhan pangan yang cukup bil ma'ruf dengan kadar yang patut, kadalik demikian. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan kewajiban suami dalam masalah nafkah biologis adalah kembali kepada hajat istri dan kemampuan fisik suami. Hada ashbahu, inilah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Sebagaimana maka di sini Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyampaikan dua pendapat tentang minimal nafkah biologis. Pendapat yang pertama mengatakan sekali per 4 bulan. Ini dalilnya adalah masalah ila, ketika suami itu bersumpah untuk tidak mengumpuli istri, maka maksimal 4 bulan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak ditentukan dengan sekian dan sekian, namun bil ma'ruf, dengan kadar yang patut dan wajar, menimbang kemampuan fisik suami dan kebutuhan istri. Ya, kata Ibnu Taimin rahimallahu taala, yakni asbab bisawab, pendapat yang lebih mirip dekat pada kebenaran, wajib bagi suami mengumpul istrinya bil ma'ruf, dengan kadar yang patut dan layak, sesuai dengan kemampuan suami dan hajat suami atau istri, sebagaimana suami wajib menafkahi istrinya juga dengan tolak ukur al ma'ruf, wajar dan layak. Ya, kemudian ada tambahan faedah dari Syekh Muzaimin tentang kewajiban bermalam. Kemudian apakah suami boleh apakah suami wajib bermalam bersama menemani istrinya di waktu menemani istrinya setiap malam jika dia tidak punya istri yang lain, dia tidak poligami? Apakah wajib hukumnya menemani istri bermalam bersama istri setiap malamnya? Aula yajibu, ataukah bermalam bersama istri, menemani istri di waktu malam, tidaklah wajib kecuali semalam per 4 harinya. Fihi khilafun aidan, maka di sini ada perselisihan di antara para ulama. Faminhum mangqal, pendapat yang pertama mengatakan tidaklah wajib bagi suami untuk menemani malam istrinya ini kecuali cuma semalam per 4 malam. Pendapat waminhum mangqal, pendapat yang kedua mengatakan bahkan wajib bagi suami untuk bermalam di rumah, di tempat istrinya, bil ma'ruf, dengan batas yang wajar. Wajarnya kalau istrinya cuma satu, ya setiap malam. Ya, maka ada dua pendapat dalam dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah wajibnya semalam membersamai istri per 4 malam. 3 malam yang lainnya boleh tidur di kantor, ya, tidur iktikaf di masjid, ya, kemudian dan boleh kemudian tidur di tempat orang tuanya, nanti balik lagi tempat istri. Ya, namun pendapat yang kedua mengatakan ya kembali kepada kelayakan, kewajaran, dan kewajaran kalau istrinya cuma satu, ya setiap malam menemani istri. Dari dua pendapat ini kata saya Ibnu Taimin rahimallahu taala, wa hadza wa as-sahih aidan, pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua, yaitu kembali kepada batas kewajaran dan kelayakan. Dan ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama mengatakan alasannya karena aktsar ma yakunu ma'aha salasatun, karena maksimal madu bagi seorang perempuan adalah 3 dan dialah yang keempat. Sehingga karena seorang laki-laki boleh nikah dan poligami sampai punya 4 istri. Jika demikian maka nanti jika punya 4 istri maka jatuhnya semalam per 4 malam. Walakin as-sawab, akan tapi yang benar, anau yajibu ayyabita indaha hasaba majarat bi al-adatu, wajib menemani malam ni menemani istri di waktu malam sebagaimana umumnya budaya yang berjalan, yaitu setiap malam ditemani idza kanat hadhihi al-adah, jika istrinya cuma satu dan demikianlah kebiasaan di masyarakat itu. Dan di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia, demikianlah kebiasaannya. Bahasanya kalau seorang itu istrinya cuma satu, ya setiap malam menemani istrinya. Nah, demikian yang kami sampaikan sebagai materi pengantar seputar hak suami istri dari kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyah karya Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam Al-Harani, yang terkenal dengan sebutan Ibn Taimiyah Al-Hafidh rahimallahu taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Ustaz Aris Munandar yang telah memberikan materi kepada kita semua. Nah, Sobat Muslim dan pendengar, demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan materi pengantar atau pembuka yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar Hafizallahu Ta'ala dalam kelanjutan kajian atau acara konsultasi hukum seputar keluarga. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan masuk sesi tanya-jawab dan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat Muslim dan pendengar. Nah, Sobat Muslim dan pendengar lainnya juga bisa ajukan atau kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi di nomor 0823-2727-5333. Dan Sobat Muslim bisa ajukan melalui SMS atau chat WhatsApp atau melalui telepon interaktif ya. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama dari Sobat Muslim, Ustaz ya. Monggo. Baik, Ustaz, pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana jika lupa membaca zikir sebelum jima dan baru ingat setelah junub, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Manakala lupa membaca zikir dan bacaan sebelum kumpul dengan istri dan baru ingat setelah selesai, ya, maka dapatnya tidak masalah, karena zikir tersebut hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Cuma ini satu hal yang rugi karena besarnya manfaatnya, yaitu terjaganya anak manakala dari hubungan biologis tersebut, ya, istri hamil karenanya. Maka tentu ini kehilangan keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Maka itu patut untuk jadikan bahan pelajaran. Besok-besok harus lebih baik lagi, lebih waspada lagi, ya, lebih perhatian lagi untuk mengamalkan tuntunan Nabi ini. Nah, ya, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan mengingatkan kembali, mungkin bagi Sobat Muslim dan pendengar yang baru bergabung di frekuensi AM 1467 kHz maupun di www.radiomuslim.com, kita saat ini ada di acara konsultasi hukum seputar keluarga, acara rutin kita setiap hari Sabtu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah kita masih dibersamai oleh Ustaz Aris Munandar Hafizallahu Ta'ala. Dan Ustaz Aris Munandar tadi telah menyampaikan materi pengantarnya ya, seputar hak-hak suami dan istri. Dan kita saat ini masuk di sesi interaktif tanya jawab. Silakan Sobat Muslim bisa bergabung atau mengajukan pertanyaan atau konsultasinya ke nomor 0823-2727-5333. Bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp atau disampaikan langsung melalui telepon interaktif. Baik, kita akan ajukan pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz ya. Ustadz, ada perempuan wafat meninggalkan pewaris sebagai berikut, Ustadz, yakni suami, lalu bapak, anak perempuan 3 orang. Bagaimana pembagian warisannya, Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Suami, bapak. Suami, bapak, dan anak perempuan 3 orang, Ustadz. Anak perempuannya 3. Ya, karena ada anak perempuan dari pihak istri, maka suami berarti 1/4. Anak perempuan berapa? 3 orang, Ustaz. Tiga anak perempuan, 2/3. Kemudian sisanya diambil bapaknya mayit. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan kita bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz ya. Ustaz, jika pernah bersumpah tidak menggauli istri lalu akhirnya menyesal dan ingin kembali bersama istri lagi, itu bagaimana, Ustaz, solusinya? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, jika yang dimaksud dengan menggauli istri adalah bersumpah tidak menggauli istri, artinya tidak kumpul biologis, ya, maka tinggal dan dia bersumpahnya tidak pakai batas waktu, ya, artinya mutlak, ya, maka dia tinggal kumpuli istrinya, kemudian dia bayar kafarah sumpahnya. Nah, baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan mengingatkan kembali bagi Sobat Muslim dan pendengar mungkin yang baru bergabung atau baru mendengarkan di kesempatan kali ini, kita saat ini ada di sesi tanya jawab di acara konsultasi hukum seputar keluarga bersama Ustaz Aris Munandar Hafizallahu Ta'ala. Setelah sebelumnya tadi kita simak dan dengarkan materi pengantar berjudul hubungan biologi suami istri atau hak-hak suami dan istri. Sobat Muslim silakan bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333 ya. Sekali lagi di nomor 0823-2727-5333. Dan kita akan ajukan lagi pertanyaan, Ustaz ya, kali ini di luar tema. tentang muamalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, jika ada orang yang menggadaikan sawah kepada kita dan sudah ditebus kembali sawah tersebut setelah 5 tahun. Namun selama 5 tahun tersebut kita telah memanfaatkan sawah yang digadai kepada kita tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Perlukah kita mengembalikan keuntungan dari penggarapan sawah tersebut kepada pemiliknya? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Gadai sawah, maka selama masa gadai tidak boleh digarap. Ya, cuma cukup ditahan, karena tujuan gadai adalah jika beliau tidak bisa bayar, maka nanti beliau diminta untuk menjual sawahnya. Sehingga dan keuntungan, bukan hanya keuntungan, maka hasil sawah selama masa 5 tahun ada di tangan orang yang menghutangi, itu adalah riba. Maka jika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka semua itu harus dikembalikan kepada semua, yaitu bukan hanya keuntungan, namun semua hasil. Bukan hanya keuntungan, semua hasil panen dari sawah tersebut selama 5 tahun ya, wajib dikembalikan kepada pemilik, karena itu adalah hak pemilik. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan kita bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ustaz, bagaimana hukum KB Ustaz? Apakah diperbolehkan menurut Islam Ustaz? Ini dari pendengar di Temon Sleman. Mohon penjelasannya Ustaz. Hukum KB ada dua macam. Ada yang namanya tandimun nasal, pengaturan jarak kelahiran. Kemudian tahditun nasal adalah pembatasan kelahiran. Maka yang diperbolehkan, yang mungkin yang pada dasarnya yang diperbolehkan adalah tandimun nasl, pengaturan jarak kelahiran. Dan di antara alasan yang bisa diterima dalam pengaturan jarak kelahiran adalah ingin menyempurnakan penyusuan, yaitu 2 tahun. Setelah itu KB-nya dibuka sehingga memungkinkan untuk bisa kembali hamil. Adapun pembatasan kelahiran, cuma cukup 2 anak dan tidak mau tambah, maka ini satu hal yang bertolak belakang dengan tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan mengingatkan kembali bagi sobat muslim dan pendengar, kita saat ini ada di sesi tanya jawab konsultasi hukum seputar keluarga bersama Ustaz Aris Munandar Hafizallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dari sobat muslim dan pendengar. Sobat muslim dan pendengar lainnya bisa ajukan pertanyaan juga ke nomor 0823-2727-5333 ya. Dan bisa ajukan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp, atau bisa disampaikan langsung melalui telepon interaktif ke nomor yang sama, yakni ke nomor 0823-2727-5333. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz tentang sholat Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana jika ada yang menepuk bunda kita untuk jamaah saat kita sholat sunnah, padahal sudah ada jamaah baru saja dibuat dan jamaah tersebut masih berlangsung. Bagaimana Ustaz? Untuk saya sholat jamaah yang penting adalah makmum niat untuk jadi makmum. Meskipun imam tidak niat untuk jadi makmum, dia tetap niat sholat sendirian, tidak masalah. Jadi, namun jika kemudian dia niat jadi imam, maka perbedaan niat antara imam dengan makmum juga tidak masalah. Makmum imam niatnya sholat sunnah, makmum niatnya sholat wajib, ya tidak masalah. Adapun kondisi ada jamaah sholat fardu yang lain, ya tidak mungkin kita dalam kondisi yang ditanyakan tadi, tidak mungkin kita ngasih tahu sana pilih jamaah yang sudah berlangsung gitu. Kita tinggal kemudian menyikapi diri kita, mau niat tetap niat sholat sendiri tidak masalah, mau kemudian berubah niat jadi jamaah, sedangkan kita niat sholat sunnah kemudian dia niat sholat fardu juga tidak masalah menurut pendapat yang terkuat. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan ini ada satu pertanyaan kembali Ustaz, selagi menunggu pertanyaan lainnya mungkin dari pendengar dan sobat muslim. Sekali lagi kami mengingatkan Sobat Muslim bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823 27275333. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jika hari ini tentang sholat lagi, Ustadz, jika hari ini kita membawa payung karena mendengar ramalan cuaca menyebutkan akan hujan, bagaimana hukumnya, Ustadz? Ini tentang ramalan cuaca, Ustadz. Apakah termasuk mempercayai ramalan, Ustadz? Ramalan yang terlarang dalam agama kita adalah memprediksikan sesuatu tanpa membaca sebab-sebab yang terkait dan tanpa ada ilmu yang nyambung dengan hal itu. Dan perkiraan cuaca bukanlah ramalan yang terlarang, karena dia membaca tekanan udara dan sebagainya. Ada data-data yang dibaca, ada ilmu yang terkait. Namun ramalan cuaca yang terlarang, misalnya seorang ngambil gelas, kemudian dia lihat gelas, kemudian dia gelas diisi air putih, ya. Kemudian habis itu dia tatap air tersebut atau dia tatap gelasnya, kemudian dia mengatakan besok mendung. Maka itu ramalan. Maka perkiraan cuaca beda dengan ramalan cuaca. Kalau perkiraan cuaca, ya membaca tekanan udara dan ada ilmu yang berkaitan dengan hal itu. Kalau ramalan, ya cuma sekedar ngambil gelas berisi air atau kemudian ngambil telur, tiba-tiba diplototi, setelah itu besok hujan deras. Ini informasi yang saya tangkap dari si telur ini, gitu. Maka itu ramalan. Maka karena kemudian perkiraan cuaca besok hujan, kemudian seorang bawa payung sebagai persediaan, tidak masalah. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, ada pertanyaan kembali Ustaz yang baru saja masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, afwan, ini pertanyaan di luar tema. Apakah seorang anak mendapatkan dosa apabila kedua orang tua mengikuti hutang piutang yang di dalamnya ada unsur riba dan sudah diperingatkan namun belum bisa, Ustaz? Maksudnya orang tua belum bisa meninggalkan. Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, jika kewajiban anak ketika orang tua melakukan maksiat adalah mengingatkan, menasihati dengan cara-cara yang bijak, dengan tetap menghormati posisinya sebagai seorang orang tua, setelah itu kalau nasihat telah ditunaikan, maka anak tidak punya kena imbas dosa karena kemaksiatan orang tuanya. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan mengingatkan kembali bagi Sobat Muslim dan pendengar, bisa mengajukan atau mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0823 27275333. Dan alhamdulillah tadi juga sudah kita simak dan dengarkan materi pengantar tadi di awal sesi, yakni berjudul hak-hak suami dan istri dan pembahasan seputar hubungan biologis suami dan istri. Silakan bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823 27275333. Ini ada pertanyaan kembali Ustaz tentang fikih muamalah, Ustaz. Bisa kita tanyakan, Ustaz, ya? Ya, coba dilihat. Baik, Ustaz, bagaimana hukum cashback dan gratis ongkir kirim dari e-commerce, Ustaz, toko online, mengingat itu adalah pihak ketiga dan bukan penjual barang? Mohon penjelasannya, Ustaz. Mungkin ditanyakan di kesempatan yang lain saja kalau yang detail-detail seperti itu. Baik Ustaz. Dan saat ini, baik, ini kita cek terlebih dahulu pertanyaan selanjutnya. Ustaz, ini ada pertanyaan. Ustaz, jika memberi hadiah agar anak mau sholat, Ustaz, itu bagaimana, Ustaz? Takutnya anak jadi niatnya malah bukan karena Allah tapi malah ke hadiahnya. Itu bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Memberikan hadiah untuk pada anak karena untuk motivasi hukumnya boleh. Dan itu dan hadiah bukan boleh jadi ada secara materi, boleh jadi pujian dan sebagainya. Dan hadiah itu adalah pasangan dari hukuman sebagai dalam sebuah proses pendidikan. Kalau anak tidak pernah dikasih hadiah, baik pujian atau yang lain, cuma adanya hukuman kalau dia salah, maka itu satu hal yang tidak mendidik. Adapun kekhawatiran ria, maka anak ini dia melakukan apa yang dia lakukan dan dia belum tergolong mukallaf. Dia belum baligh, dia melakukan hal tersebut. Maka dia niat riya, ya, dia rajin baca Al-Quran supaya dapat hadiah dari bapaknya, dan dia adalah anak TK atau anak SD umur 7 tahun, 8 tahun, tidak masalah. Karena dia belum mukallaf. Riya itu baru kemudian bernilai dosa ya setelah dia mukallaf. Ya, setelah dia balik. Ya, dan seiring perjalanan waktu, nah di sini fungsi pendidikan, orang tua mengajari dan menekankan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas karena Allah itu tidak berarti tidak dapat hadiah. Ya, boleh jadi ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang beramal kemudian dia selesai beramal, setelah selesai beramal dia mendapatkan hadiah dari manusia berupa pujian dan dia gembira karenanya. Apakah itu riya? Maka Nabi katakan itu bukan riya. Maka ikhlas bukan berarti tidak boleh dapat hadiah. Tidak boleh dapat imbalan. Semisal seorang ngajar di satu pesantren, dia ngajar ilmu agama, maka ikhlas ngajar ilmu agama di pesantren bukan berarti tidak diberi hadiah gaji. Maka hadiah dan ikhlas itu bisa disatukan, bukan satu hal yang bertentangan. Maka guru pesantren ini dia ikhlas dalam mengajar, kemudian gaji itu tidaklah segalanya baginya, dan dia mendapatkan gaji. Dalam keadaan demikian maka dia ikhlas dan dia berhak untuk mendapatkan gaji. Maka adanya pemberian dan hadiah itu tidak mesti bermakna tidak ikhlas. Hanya kemudian kita menuntut supaya para ustaz, para guru ngaji itu ikhlas, maka enggak usah dikasih hadiah, ya, biar ikhlas. Nanti kalau kita kasih hadiah, takut membawa beliau-beliau dosa, riya yang merupakan dosa besar. Tidak demikian. Maka pemberian hadiah tidaklah bertentangan dengan, tidak mesti bertentangan dengan ikhlas. Yang tidak dapat hadiah juga bisa tidak ikhlas. Sebagaimana yang dapat hadiah juga berpeluang juga untuk ikhlas. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, teman saya itu bekerja di catering, tetapi untuk bulan Ramadan besok beliau itu mendapatkan pesanan, namun untuk pesanan pagi, siang, dan sore Ustaz, yang itu digunakan untuk syuting film, informasinya, hukumnya bagaimana Ustaz melayani pesanan tersebut dan solusinya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, melayani kemudian pesanan di pagi dan siang hari bulan Ramadan sebuah kemungkaran. Maka dilarang mendukung kemungkaran, dilarang ta'awun dalam kemungkaran. Oleh karena itu, maka upayakan untuk tidak menjadi bagian dari pendukung kemungkaran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan perbuatan melanggar aturan-aturan Allah. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz pada malam hari ini. Dan mungkin untuk penutup, untuk kesimpulan atau materi kesimpulan pada kesempatan kali ini Ustaz. Silakan Ustaz. Di antara nasihat penutup di kesempatan malam hari ini, Ramadan telah di depan mata, maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan bekal ilmu, jaga kesehatan supaya bisa Ramadan kita bisa lebih maksimal, kemudian pelajari kembali hukum-hukum seputar puasa Ramadan dan yang lainnya, dan siapkan diri untuk merasa gembira dengan kedatangan tamu Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sedih berjumpa dengan Ramadan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja.